السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، حاضرين قوم مسلمين رحمني ورحمكم الله جميعا. Manusia hidup di dunia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Di saat kita kembali, kita membawa amal perbuatan yang kita lakukan selama kita hidup di dunia ini. Halinu ayyuhal muslimin rahimani wa rahimakum jami'an. Dikarenakan Allah menciptakan kita, tidaklah sia-sia tanpa adanya perintah untuk kita lakukan, tanpa adanya larangan untuk kita tinggalkan. Tidak seperti itu. Allah Subhanahu wa taala memberitahukan hal itu dalam Al-Qur'an. Ayahsabul insan ayutraka suda? Apakah manusia menyangka ditinggalkan, dibiarkan begitu tanpa adanya perintah? La yu'mar wa la yunha. Abasan, tidak ada tujuan dari penciptaan itu. Salah. Bahkan Allah mengutus para rasul, rusulan mubasyirin wa mundirin. Para rasul diutus untuk mengabarkan kabar gembira, yakni hal-hal baik yang harus kita lakukan, yang akan memberikan kebahagiaan bagi kita. Kabar gembira berupa jannatullah. Wa mundirin, bahkan rasul juga mengutus para Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul untuk memberikan peringatan, berita ancaman adanya larangan-larangan yang Allah larang untuk kita lakukan, karena itu akan membahayakan bagi kita, menyengsarakan. Dan disebutkan adanya peringatan dan ancaman berupa an-nar. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala waktu dalam hidup kita, diberi kesempatan oleh Allah dengan adanya ilmu yang disampaikan oleh Rasul tadi, agar kita bisa menyelamatkan diri kita dari api neraka. Allah perintahkan itu, qu anfusakum wa ahlikum nar. Jaga diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Karena hukum asal manusia adalah diancam dengan nar. Yang masuk ke dalam al-jannah pengecualian al-istithna, yang jumlahnya sangat sedikit dibandingkan dengan jumlah manusia akan dilemparkan ke dalam an-nar. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada manusia. Ayat yang tadi kami sampaikan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar, atau ayat yang lainnya fattaqun nar, atau yang lainnya, disebutkan tentang tafsir ayat ini adalah ini hukum asal manusia. Merugi manusia, innal insana lafi khusrin, illa kecuali. Sehingga marilah kita kaum muslimin berusaha sekuat mungkin. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam di antara sabda hadisnya beliau memberitahukan kepada kita kiat cara agar kita selamat dari api neraka. Ketika itu Rasul memberitahukan manusia melihat fayanduru aymanahu fala yara illa an-nar, fayanduru ashmamin fala yara illa an-nar, fayanduru bayna yadayhi fala yara illa an-nar. Atau riwayat yang lainnya fi makna fayanduru aymanahu fala yara illa maqaddam, dia menghadap ke arah kanan, tidaklah dia melihat kecuali sesuatu yang telah dilakukan selama di dunia. Fayanduru ashamamin, ketika seorang itu melihat ke arah kiri, juga dia tidak melihat kecuali maqaddam, apa yang telah dilakukan selama di dunia. Fayanduru bayna yadayhi, ketika dia melihat ke arah depannya, fala yanduru illa an-nar, dia tidak melihat kecuali neraka. Tilka wajhi, yang siap membakar wajahnya. Maka di akhir hadis itu Nabi memberitahukan fattaqun nar walau bisikit tamrin famalam yajid fabi kalimatin tayyibatin, lindungi diri kalian dari panasnya api neraka, jaga diri kalian dari panasnya api neraka walaupun hanya dengan bersedekah setengah buah kurma, atau kalau engkau tidak bisa maka dengan kalimat yang baik. Hadirin yang dimuliakan, di sini diambil sebuah faedah. Manusia diperintahkan dalam hadis ini untuk berusaha melakukan amalan-amalan yang dengan sebab itu biiznillah seorang akan diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari api neraka. Hadirin kami muliakan, seorang yang beramal saleh, apakah pasti dia akan selamat dari neraka dan pasti akan masuk dalam surga semata dengan sebab amalannya? Lah, bagaimana lagi dengan yang tidak beramal? Bagaimana lagi dengan orang yang pendosa? Nabi kita sallallahu alaihi wasallam beliau menyebutkan dalam hadis, la yanju ahadukum minan nar bi'amalihi, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah seorang di antara kalian selamat dari api neraka hanya semata mengandalkan amalan perbuatannya. La, tidak. Atau dalam riwayat yang lainnya, au fi makna la yadkhulu al-jannata ahadukum bi'amalihi, tidaklah seorang pun di antara kalian masuk ke dalam surga semata hanya mengandalkan amalannya, padahal sudah beramal. Bagaimana dengan kalau tidak beramal? Bagaimana kalau dengan dosa, kezaliman-kezaliman? Bagaimana dengan ma'as? Seorang sahabat bertanya kepada Nabi, "Wama anta ya Rasulullah?" Tidak bulan kau ya Rasulullah. Qala wama ana? Ya, tidak pula aku masuk ke dalam surga semata dengan sebab amalan? Lah, selamat dari neraka semata dengan sebab amalan? Lah, tidak. Illa ayyataghammadiyana Allah birahmati minhu wa fadl, kecuali karena Allah telah melimpahkan kepadaku keutamaannya dan kasih sayangnya sehingga aku selamat dari neraka dan masuk ke dalam al-jannah. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, maka marilah kita berusaha masing-masing kita untuk menyelamatkan diri kita masing-masing, kemudian keluarga kita dari panasnya api neraka, berjuang agar bisa masuk ke dalam al-jannah. Karena mau tidak mau di hadapan kita ada dua, al-jannatu wan-nar. Aqulu qali hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, kita diperintahkan untuk takut terhadap hari kiamat sebagaimana telah disampaikan dalam khutbah Jumat yang telah lewat. Fattaku yawman turja'una fihi ilallah. Takutlah kalian kepada satu hari di mana kalian akan dikembalikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa harus takut? Kenapa? Hadirin yang kami lihatkan, di antara yang disebutkan oleh para ulama kita tentang mengapa setiap kita diperintahkan dengan satu hari itu, dikarenakan di hari itulah semua kita akan dihisab. Disebut dengan yaumul hisab karena kita akan menghadapi hisab. Dan tidak ada satupun yang meleset dari hisab Allah subhanahu wa ta'ala. Kita akan menghadapi al-jaza, sehingga disebut dengan yaumul jaza, hari pembalasan. Setiap kita akan mendapatkan balasan sesuai dengan amal perbuatan kita. Bukan kita yang melapor, tapi Allah yang memberitahukan kepada kita. Wallahu khabirun bima ta'malun. Dan Allah lah yang akan memberitahukan tentang apa yang telah kalian lakukan. Diberitahukan. Hadirin yang dimuliakan, ternyata disebutkan di dalam Al-Qur'an yang akan dibangkitkan kelak di yaumul qiyamah, bukan hanya manusia, tetapi hewan juga dibangkitkan. Dilaksanakan kisos antar mereka untuk menunjukkan keadilan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah maha adil. Hal itu disebutkan dalam hadis yang sahih dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la tu'adduna al-huquqa ila ahliha hatta baina syatil jalha wa syatil qarna. Aukama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh-sungguh hak-hak manusia akan dikembalikan kepada pemiliknya masing-masing, sampai-sampai Allah akan mengkisas, akan Allah hukum tegakkan keadilan antara kambing yang tidak memiliki tanduk dengan kambing yang memiliki tanduk. Karena kambing yang memiliki tanduk ini lebih menyakiti daripada kambing yang tidak memiliki tanduk ketika mereka benturan. Hadis ini kaum muslimin disebutkan dalam Al-Quran, wa ma min dabatin fil ard wa la ta'irin yatiru bi janahihi illa umamun amsalukum ma faratna fi kitabim syai. Tidak ada satu pun hewan yang melata di muka bumi ini, tidak ada satupun burung yang terbang dengan dua sayapnya, kecuali mereka seperti kalian, umat-umat seperti kalian. Kami tidak pernah melewatkan satupun catatan tentang perbuatan itu. Wa yahsyuruhum yaumul qiyamah. Allah akan mengumpulkan mereka semuanya dan membangkitkan mereka semuanya. Asyahid di sininya menjadi pembahasan kita. Karena waktunya singkat. Allah tegakkan keadilan antar hewan. Fama baluna nahnu al-insan. Maka bagaimana lagi dengan kita wahai manusia? Kambing yang tidak memiliki tanduk tersakiti oleh kambing yang memiliki tanduk, ini akan dikisas oleh Allah Azza wa Jalla, akan ditegakkan keadilan. Li kamali adlihi, itu karena menunjukkan keutamaan kesempurnaan keadilan Allah Azza wa Jalla. Itulah hari yang menakutkan. Ittaqu dhulma fa inna dhulma dhulumatun yawmal qiyamah. Takutlah perbuatan kezaliman, karena kezaliman itu kegelapan nanti di yaumil qiyamah. Terlalu panjang ya kaum muslimin, hal-hal yang membuat kita takut berhadapan dengan yaumil qiyamah. Tetapi mudah-mudahan apa yang sekelumit ini bisa membangkitkan khauf, rasa takut kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang memiliki langit bumi, yang memiliki dunia dan akhirat. Khauf, yang mana rasa takut ini membuat kita untuk menghentikan dosa-dosa kita dan memberikan semangat berusaha berjuang agar kita selamat dari neraka dan masuk ke dalam al-jannah. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ampunan terhadap dosa-dosa kita, menyelamatkan dunia dan akhirat kita, dan memberikan kepada kita al-jannah, dan menyelamatkan kita dari an-nar. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kafir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma inna zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala dinik, wa ya musarrifal qulub isrif qulubana ala ta'atik. Allahumma arinal haqqo haqqo farzuqna ittiba'ah, wa arinal batila batila farzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Aqimus salat.